aja kita kasih ada satu lagu yang asik dulu, permintaan dari tuan rumah ya. Yuk, ada Bojoku Nakal. Sosial yang punya lagu ya, sosial yang punya tuan rumah. Thank you.